punya istri. Mana mungkin terjadi untuk saling memiliki. manis dan manja, canda dan tawa, bunga-bunga cinta. Cinta, cinta, cinta, cinta, senandung cinta, senandung cinta. Bersama

pompong, maunya disayang sayang, tapi tenaganya kurang. Pacarnya punya uang, ku pergi ke lain orang. Lekong lekong modal kurang, siap siap pacar hilang. Enggak cukup cinta doang, tampang enggak jaminan. Sebelum sengsara badan, ku minta diputus. Boy.